Hadir pemimpin yang sah, jamaah yang berada di bawah pemimpin yang sah dinamainya jamaah secara badan. Kita wajib bersatu dalam jamaah ya, dan tidak boleh memecah belah persatuan jamaah di bawah pemimpin yang sah. Tidak boleh berontak, demo, tidak boleh bikin makar, bikin oposisi dan yang sejenisnya. Nah, pemimpin yang sah ya namanya imamah, namanya imam. Pemimpin yang sah ya namanya imam. Jadi jamaah secara badan, jamaah yang berkumpul di bawah satu imam yang ditaati secara sepakat seluruh kaum muslimin. Tapi yang dimaksud dengan imam, imamnya di saat kaum muslimin mengatakan inilah pemimpin kami, bukan kelompok tertentu. Kalau kelompok tertentu mengatakan itu imam, itu imam, itu imam, itu tidak dianggap. Imam yang dianggap, tatkala kita kemana pun kita pergi, jawabannya sama, itulah pemimpin kami. Saya namanya imam. Sekarang namanya Pak Jokowi. Terus di bawah jajarannya termasuk semua yang membantu. Karena tidak mungkin Pak Jokowi seorang. Jadi kewajiban kita taat di bawah pemimpin yang sah selama perintahnya ya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Berdiam diri di rumah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara sholat di rumah pun tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena orang meninggalkan sholat jamaah, kalau ada hujan boleh kita tidak sholat berjamaah. Kalau ada lecet, boleh kita taat sholat berjamaah. Orang yang makan bawang, bawang mentah, belum cuci mulut, dia tidak boleh sholat berjamaah. Karena mengganggu. Kalau makan bawang aja tidak boleh sholat berjamaah, apalagi yang bawa virus. Kan? Lebih berbahaya. Gitu. Nah, jadi uzurnya di orang yang takut. Takut dengan coronanya, bukan takut kepada selain Allah. Takut dengan corona, ya, takut dengan sesuatu yang nyate, yang ada, bukan sesuatu yang sirri, yang tidak nampak. Corona kan ada, betul-betul ada kan. Sama juga dengan kita takut dengan ular, takut dengan singa. Ya namanya takut tabi'i, takut secara tabiat. Dan melanggar tauhid seseorang. Yang masalahnya kalau dia takut kepada sesuatu yang tidak nampak, contohnya lewat kuburan takut. Lihat batang-batang bergoyang. Lihat batang bergoyang. Takut. Padahal tidak ada. Kalau depan ada singa, ketakutan betul. Nah, corona sekarang kan. Jelas ada, cuman dia itu tidak terlihat dengan mati kita. Kita takut, takut normal. Makanya kita berusaha menghindari. Karena penyesalan selalu datang belakangan. Kalau kita rampangan dalam masalah ini. Sekarang itu pesan pemerintah yang jaga jarak 2 meter. Jarak 2 meter tidak boleh kontak langsung. Kalau habis kontak, habis megang barang, habis nyentuh HP langsung cuci tangan. Jangan langsung dipegangkan ke hidung. Pintu masuknya lewat hidung, lewat mata, lewat telinga. Pintu masuknya. Habis megang barang langsung kita pegang ke hidung, nah, jadilah. Jadi habis kita megang barang, megang kursi, nyentuh HP pun cuci tangan. Kalau tidak punya cuci tangan, ya jangan dipegang HP. Biarkan dengan masukan ke bukit. Terus kemudian sekarang dalam bermasyarakat, dalam hidup bermasyarakat, tentunya disebut dengan masyarakat muslim. Dia kan hidup bermasyarakat, makhluk sosial. Tidak mungkin hidup seorang-seorang. Dalam hidup bermasyarakat, hukum asal kaum muslimin, ya, hukum asalnya, selamatnya, niatnya, dan akidahnya. Jadi kalau kita lihat dia orangnya sholat, kita lihat secara zahir dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, ya kan? Nah, hukum asalnya dia selamat. Dia bukan orang yang menyimpang. Karena kita menghukum seseorang ya bukan hatinya. Paham ya? Kita menghukum, menghakimi atau memvonis atau menilai seseorangnya dari sesuatu yang nampak. Oh, itu orang tidak ikhlas tuh. Contohnya itu dan ikhlas deh, kan? Butuh orang munafik. Orang munafik, orang dan ikhlas. Munafik dan ikhlas, ia letaknya di hati ke di luar. Nah, sesuatu yang di hati bukan tugas kita. Dalam bermasyarakat muslim, kita menghukumi seseorang dari luar. Kalau di luarnya dia bagus, dia sholat, bermuamalah dengan bagus, hilang kita hukumnya, berarti dia muslim yang baik. Jadi tugas kita dalam menghukumnya adalah masalah yang lampak saja. Yang tidak nampak, itu orangnya. Banyak kelas, itu orangnya. Sombong. Padahal sombong kan dalam hati. Tidak ada yang mengetahui seorang sombong, munafik, atau tidak ikhlas. Kecuali hanya Allah. Makanya kaidah di dalam agama, nahkumu bizzahiri wallahu yatawalla sarair. Nahkumu bizzahiri wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi yang nampak. Dan urusan hati, ya urusan Allah nanti mengadili di akhirat. Bagaimana kalau orang ia munafik? Kita hukumnya secara zahir. Hatinya dan kita hukumnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Banyak enggak orang munafik zaman Nabi Muhammad? Banyak enggak? Banyak. Salat di belakang Nabi Muhammad kan? Abdullah bin Salul, orang munafik. Dan orang munafik-munafik yang lain banyak salat di belakang Nabi Muhammad. Pergi berjihad pun bersama Nabi Muhammad. Menampakkan kesolehan, menampakkan ketaatan di depan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tahu tidak dia orang munafik? Tahu. Sudah disebutkan oleh Allah dari wahyu. Itu namanya orang-orang. Wahyu lah. Itulah wahyu dengan kita. Allah yang sebutkan dengan Nabi Muhammad itulah orang-orang munafik. Terus Nabi Muhammad sebutkan ke sahabat namanya Uzaifah ibnul Yaman. Jadi Nabi Muhammad tahu sahabat-sahabat orang munafik. Cuman muamalahnya sama. Bukan dituduh orang munafik langsung dipenggal kepalanya dan. Kalau dia menampakkan kesolehan, kita hukumnya dia sebagai orang yang soleh. Ada pun urusan hati, bukan urusan kita. Paham? Jadi jangan kita menilai seseorangnya dari hati, kan ini urusan Allah. Selama dia menampakkan sesuatu yang bagus, kita hukumnya dengan bagus. Kecuali dia sudah menampakkan kejelekan. Berbuat maksiat, minum khamr, baru kita bilang orang-orang yang fasik. Kalau dia keadaan menampakkan dia, kita tidak boleh menghukumnya. Jelas sih. Terus termasuk kan kita masih membahas jamaah dalam satu imam. Ya kan bagaimana muamalah kita dengan orang kaum muslimin yang lain. Adik, hukum asalnya kaum musliminnya selamat akidahnya, selamat agamanya dan selamat niatnya. Tidak boleh kita menghukumi secara batin. Makanya karena kita tidak boleh menghukumi secara batin, hukum asalnya kita harus husnuzon. Dengan su'udzon, husnuzonnya berbaik sangka dengan su'udzon. Selama masih kita bisa berikan uzur, harus diberikan uzur. Selama masih bisa kita carikan alasan, sampai 100 alasan sekalipun, kita harus carikan alasan. Oh, mungkin orang yang gitu, mungkin orang yang gitu, mungkin orang yang gitu, mungkin dia gitu, mungkin gitu. Sampai terus. Walaupun sampai 100 alasan tidak dapat, berarti kita yang masih salah. Kita salahkan diri kita. Karena hukum asalnya kita tidak boleh su'udzon. Paham ya? Tidak boleh su'udzon. Ngapakan diri seorang. Su'udzon itu ngapakan diri seorang. Orang yang su'udzon kan dia kapak. Orang yang kita su'udzon dengan dia kan manis-manis saja jalan, kuluk-kuluk. Kita yang sibuk mikirin dia. Orang ini, urusan apa itu bodoh seorang. Mikirin orang kan kita yang kepak, kita yang capek kan. Mending tidak usah dipikirkan, masih banyak yang harus kita pikirkan. Masalah kita masih banyak, daripada kita mikirkan hal-hal yang tidak penting. Nah, kemudian termasuk apa ya, hal penting di dalam kita bermasyarakat muslim, orang-orang yang terlihat menyimpang, contohnya tadi dia demo misalnya, termasuk kelompok Khawarij, orang-orang yang kelompok-kelompok yang menyimpang lain, banyak kelompok yang menyimpang, sebutkan Nabi Muhammad sampai 73 ya, cuman jumlah secara nampak saja, dari 73 ya berpecah lagi nanti, jadi banyak sekali kelompok dan golongan. Nah, orang yang menyimpang dari kelompok Islam, maka dia diancam dengan kecelakaan dan neraka. Nabi Muhammad mengatakan, wasatab tariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku berpecah jadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka. Kecuali satu kelompok yang di surga, yaitu al-jama'ah yang di surga. Atau ma'ana alaihi wa ashabi. Atau yang aku dan sahabatku berada di atasnya, kata Nabi Muhammad. Nah, hukum ancaman tadi di neraka, ia terakhirnya tidak kekal. Jadi dia dibersihkan, dicuci di neraka. Setelah bersih, baru dia dipindahkan ke surga. 73 golongan tadi ya. Yang 72. Puluh hafinar semuanya di neraka. Neraka di sini tidak kekal. Berbeda dengan nerakanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nerakanya orang kafir dan orang munafik, ia kekal selama-lamanya. Jadi kelompok-kelompok yang menyimpang, yang tersesat dari jalan siratal mustaqim, dia diancam neraka. Ancaman neraka di sini tidak sampai kekal. Kekalnya bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Kafir masuk di sini orang-orang yang syirik, masuk di sini ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan masuk kekufuran-kekufuran yang lain, menista agama, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok cadar, kalau dia tahu, kalau dia paham. Kemudian, ada pun kelompok-kelompok yang dia bukan dari golongan Islam, seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah yang kelompok yang bukan dari golongan Islam. Dan dia mengaku Nabi baru. Pengikutnya Ahmad Musaddiq. Contoh lagi Syiah. Syiahnya bukan orang Islam. Dan dia punya Al-Quran seorang. Dia punya malaikat seorang. Bahkan dia punya Tuhan seorang. Tuhannya Ali. Orang-orang yang kelompoknya sudah menyimpang keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam ini sudah berbeda dengan rukun iman kita. Rukun iman kita dengan rukun iman dia beda. Kita meyakini adanya hari akhir, orang mati tidak bisa bangkit lagi. Orang Syiah mengatakan, nanti orang mati bisa bangkit lagi untuk mengadilkan, mengadili. Nanti Abu Bakar dan Umar dipanggil sama Ali bin Abi Thalib. Tapi kidah-kidah sesat. Dia kidah-kidah yang menyimpang dari Islam, yang kidah yang keluar dari jalur rukun iman. Nah, ada pun kelompok-kelompok yang keluar dari Islam, maka secara umum dia hukumnya murtad. Dan orang yang murtad dalam agama harus dibunuh. Beda dengan orang yang mu'alaf. Orang yang mu'alaf, dan dia tinggal di negara Indonesia, dia kan belum masuk Islam, mau masuk Islam kan, tapi tidak dibunuh. Tapi orang yang Islam, kemudian keluar dari Islam, kenapa harus dibunuh? Di syariat Islam. Orang Islam yang murtad, dia harus dibunuh. Dalam agama. Tapi orang kafir yang belum masuk Islam dan boleh dibunuh. Apalah? Alasannya satu, orang yang Islam kemudian dia keluar dari agama Islam, dia telah mempermainkan agama. Agama Islamnya bukan untuk dipermainkan. Agama Islam agama yang turun dari langit. Berani dia mempermainkan agama, langsung dipancung, Pak. Di zaman Rasul. Di Saudi Arabia. Hukum Islam ditegakkan. Adapun orang-orang yang tinggal di Indonesia, dia di bawah jaminan negara Indonesia, atau dia tinggal di Indonesia bayar pajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, namanya kafir jimi, kafir yang mendapat jaminan dari negara, ia haram kita tumpahkan darahnya. Man qatala mu'ahadan, kata Rasul, barang siapa yang membunuh orang kafir yang masih dalam perjanjian damari, atau orang kafir yang dijamin tinggal di Indonesia bayar visa, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak mencium bau surga. Bau surga pun tidak mencium, apalagi masuk ke dalam surga. Dan inilah penyimpangan yang dilakukan orang-orang Khawarij. Jangankan orang-orang kafir, orang-orang Islam pun dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Contohnya siapa? Utsman bin Affan, sahabat Nabi, dibunuh oleh orang Islam seorang. Yang membunuhnya orang Khawarij. Ali bin Abi Thalib, yang membunuhnya siapa? Orang Islam, bahkan hafal 30 juz. Kenapa? Akidahnya sudah rusak. Contoh orang jamaah tabligh. Dilarang berkumpul di mana-mana, malah dimengatakan keluarnya di situ, kalau dia mati, mati masih syahid. Tidak peduli di rumahnya, dia orang berapa, ada orang berapa di rumahnya. Kalau dia keluar, keluar, mati syahid. Tidak peduli dia kalau dia kena seorang, seluruh orang yang disini kena, tidak peduli. Orang-orang kalau akidahnya sudah rusak, dia diberi apa pun tidak mempan. Nah, di zaman Nabi, ya zaman sahabat, akidah-akidahnya sudah rusak, hafal 30 juz. Sholatnya paling banyak dari sholat kita. Kiruna sholat atau misolatim. Kalian itu meremehkan sholat kalian dibanding sholat mereka. Sholat kalian cuma bagai ujung kuku saja daripada sholatnya orang Khawarij. Semangat ibadahnya, semangat berbuat, keluar kemana-mana kan. Tapi tidak dibangun di atas ilmu, akidahnya rusak, malah merusak. Siapa yang dibunuh? Sahabat Nabi yang dibunuh Utsman bin Affan. Ketika ingin dikisos, orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Ibn al-Mujib, ketika ingin dikisos, kan dipotong tangannya sedikit-sedikit kan, sambil bertasbih. Dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong jari-jemarinya, dicongkel matanya, sambil bertasbih. Kalau kita pakai perasaan, betul enggak yang dilakukannya? Pakai perasaan betul enggak? Betul lah. Dia enggak takut sama sekali kok, sambil bertasbih dicongkel matanya. Dipotong tangannya, dipotong kakinya. Hafal 30 juz. Secara perasaan, dia betul. Yang salah sahabat. Tapi secara dalil, yang salah siapa? Yang salah ya orang yang membunuh sahabat. Yang dibunuh ya siapa? Sahabat Nabi yang dijamin. Dijamin surga. Sebelum mereka mati sudah dijamin surga. Dibunuh oleh Ibnul Muljim. Yang hafal 30 juz. Mungkin ibadahnya sangat. Ini akidahnya juga. Jadi masalah akidah itu susah. Makanya jamaah tabligh kemarin sampai hampir bentuk ya kan. Mau masuk, mau tetap di sebuah masjid. Padahal dia kan keliling kemana-mana. Bawa virus, ada yang tahu. Kemudian ada yang wafat katanya kan. Di Malaysia ada yang 100 lebih kena kan. Di Singapura. Dari Malaysia yang perkumpulan di Malaysia 100 lebih tersebar ke seluruh negara. Karena dia balik ke negaranya masing-masing. Akidahnya rusak. Karena keyakinan mereka, kalau keluar, mati di jalan keluar, mati syahid. Tidak peduli dengan keluarganya di rumah. Mana ada yang ngurus keluarganya di rumah? Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Anak bini tidak pernah dididik. Diberi makan, katanya. Siapa orang lain yang beri makan? Dia tidak pernah didik agama. Kalau miara sapi, betul, dikasih rumput, hidup. Miara keluarga, bukan cuma diberi makan. Rohaninya harus dididik. Anaknya harus dididik, bukan diberi makan. Kalau miara sapi, betul. Kasih makanlah gemuk. Cuman kan kalau gemuk, mesti dijual. Tapi kalau anaknya gemuk, kan mesti dijual. Orang-orang yang jahil itu beragama dengan kejahilan. Kalau akidah sudah rusak, nah itu fatal lah. Makanya orang-orang Khawarij yang ngebom sana, ngebom sini, ya kan akidahnya sudah rusak. Akidahnya adalah orang-orang yang tinggal di negara Indonesia sudah kafir. Karena Indonesia berhukum dengan undang-undang. Tidak berhukum dengan Al-Quran. Padahal hukum dengan Al-Quran banyak ditegakkan di negara Indonesia. Apa azan di mana-mana? Ya hukum Islam bukan? Hukum Islam. Nikah pakai hukum Islam bukan? Hukum Islam di mana-mana. Zakat, masih ada haji, masih ada puasa. Nuntut ilmu di semua masjid itu masih dibiarkan. Berarti hukum Islam masih tegak di negara Indonesia. Makanya kita bersyukur. Coba kalau kita tinggal di Yaman. Kita tinggal di Suriah, perang. Setiap saat, setiap waktu ngebom sana, ngebom sini. Tinggal di negara-negara Amerika, negara Cina, negara ateis, negara Rusia. Tidak boleh azan terang-terangan. Di Indonesia, Masya Allah. Makanya negara Indonesia kan negara Islam. Bahkan Pancasila, Pancasilanya kan, ketuhanan yang maha dosa. Jadi jelas negara kita negara Islam, walaupun dia masih hilang pendapat. Nah, jelas nih. Jadi kelompok yang menyimpang dari agama Islamnya ada dua. Satu, kelompok yang masih di dalam agama Islam, mereka ya orang dan kalian neraka kalau wafat dengan bawa kesesatan ini. Yang kedua, kelompok yang sudah keluar dari agama. Contoh lagi, keluar dari agama orang liberal. Orang liberal, kelompok yang keluar dari Islam. Paham? Liberal, ketuanya. Dasar sebutkan. Orang-orang ateis. Ateis ya orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Siapa yang menciptakan alam semesta? Pakai bom. Pakai sekali ledakan, bom katanya. Teori bom. Meledak sekali langsung jadi seluruhnya teratur. Nah, manusia diciptakan dari mana? Dari kata asal usulnya, bukan dari tanah. Nah, itu keyakinan orang kafir. Kalau keyakinan Islam, manusia dari Nabi. Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam, Allah yang ciptakan dari air mani. Contoh lagi yang keluar dari Islam, orang-orang komunis. Orang liberal, tahu kan orang liberal? Banyak sebar di Indonesia orang liberal, apalagi di kampus-kampus. Orang-orang ateis. Ateis tidak percaya adanya Tuhan. Orang-orang liberal. Semua agama sama. Kemudian kita Al-Quran boleh ditafsirkan oleh setiap orang tanpa harus melihat kitab tafsir. Sahabatnya manusia, kita pun manusia. Nggak kita harus melihat sahabat. Sahabat kan dah basi. Expired. Sahabat sudah expired. Jadi nggak kita ngambil penafsiran sahabat. Kita bisa nafsirkan seorang Al-Quran. Sesuai selera kita masing-masing. Memperolok-olok Al-Quran. Al-Quran diolok-olok oleh ulil absar. Banyak cerita dongeng di dalam Al-Quran. Allah suka nak mendongeng. Kekufuran yang luar biasa jadi orang-orang liberal. Semua agama, sama semua agama bisa masuk surga. Selama dia berakhlak, mulia. Jadi liberal, ateis, komunis. Komunis tahu ya? Komunis asalnya dari Cina. Komunis pernah jaya di Indonesia kan? Kemudian diberantas oleh Pak Soeharto. Kan sering dibuka filmnya kan? G30 SPKI ya. Nah, iya namanya komunis. Kemarin di Mandor itu banyak beratus-ratus orang-orang kiai-kiai kita yang dibunuh di Mandor. Sejarahnya. Indonesia banyak para TNI yang dibunuh kemudian dimasukkan ke lubang buaya. Indonesia orang-orang Islam banyak dibunuh. Zamannya komunis. Jelas? Iyalah PKI komunis. G30 PKI. Komunis. Kemudian Syiah 4 Syiah. Syiah kelompok yang sudah keluar dari Islam. Jangan kita bilang Syiah orang Islam. Kesesatan dimanapun pasti dibungkus dengan sesuatu yang indah. Dan mungkin orang jualan dah berulat-ulat dijualnya dibiarkan. Tidak mungkin dijualnya berulat-ulat kan? Pasti dibungkus, bikin apa ya? Pas kita balik kita buka, udah berulat lebih. Kesesatan seburuk apa pun pasti ada bungkusnya untuk memanis. Siarnya orang Syiah apa? Cinta kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarga Ali. Padahal keluarga Ali yang dicintai cuma sedikit. Sampai berapa orang? Seluruh sahabat dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Sahabat dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Dia membungkus akidahnya cinta kepada Ahlul Bait. Lihat sekarang Syiah di Iran. Kalau terjadi virus corona, ngumpul banyak-banyak. Kumpulin berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Ali. Tanah-tanah kuburannya dijilat-jilat. Tak mungkin virus masuk. Ini ujung-ujungnya 8%. Sekarang sudah berapa ribu meninggal. Sudah di bawah Italia, sudah 70 ribuan mungkin. Orang-orang Syiah Iran yang kena virus corona. Itali 80 ribuan, Amerika 100 lebih ribu. Masalah virus corona setelah kita yang ngapain. Kita harus terus bertawakal berusaha. Makanya kalau tidak ada keperluan jangan keluar. Belum itu baru proses berapa minggu kok. Ini udah berapa bulan? 4 bulan belum selesai. Indonesia baru 3 minggu. Amerika ada berapa bulan? Dengar 3 bulan. Belum selesai. Baru proses awal. Belum membengkak jumlahnya puluhan ribu. Belum membengkak jumlahnya puluhan ribu. Makanya kalau bisa tinggal di gunung, tinggal di gunung. Jangan gampang-gampang keluar. Yang kita beli, yang kita HP, ya kan proses memegang tangan orang. Jadi berarti kesimpulannya, dalam bermuamalah dengan sesama masyarakat muslim, kita diwajibkan untuk husnuzon. Kita tidak boleh suuzon. Kita harus bawa kepada sesuatu yang baik. Jangan kita bawa ke persangkaan yang buruk. Kalau masih bisa kita beri uzur, terus beri uzur. Alasannya, oh mungkin dia gitu, mungkin dia gitu. Karena yang bikin capek kita seorang kalau kita suuzon. Kemudian kelompok-kelompok yang keluar dari Islamnya ada dua golongan. Kelompok yang masih dalam jalur Islam, masih ahlul kiblat. Jadi masih sholat dengan sholat kita yang sami, masih zakat, masih puasa. Cuman dia punya penyimpangan dalam akidahnya. Yang kedua, kelompok yang sudah keluar jalur sama sekali. Ahmadiyah, Syiah, komunis, ateis, liberal, dan kelompok-kelompok yang lain. Ia sudah murtad di dalam agama. Dan orang-orang murtad ya, harus dibunuh. Masuk dukun. Dukunnya sudah murtad dalam agama. Kalau di Saudi, dukunnya dipancing. Kalau di Saudi, dukunnya dipancing. Dipancing, kemudian ditangkap, disebut dipancung. Karena dukunnya merusak akidah. Ini hukum Indonesia dengan Saudi beda. Kalau Saudi memang terapkan secara Islam sebagaimana zaman Nabi Muhammad, dukunnya ditangkap, dibunuh. Kenapa? Karena dia merusak akidah. Dan menjadikan apa, perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin dan menakut-nakuti orang lain, kan? Kalau di Arab banyak ketangkap dukun-dukun. Yang nangkapnya orang-orang yang pemberani. Nanti polisi-polisi amar ma'ruf yang muka. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.